Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita di 1467 AM. Demikian juga para pemirsa di streaming internet di Facebook dan Instagram dan yang lainnya, untuk melanjutkan pengajian membahas tentang mulia dengan manhaj salaf, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah sampai di halaman 141. Yaitu masih pada pembahasan tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik pemahaman, sebaik-baik metode yang ditempuh bagi seorang yang ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam menghamba kepadanya. Kita lanjutkan sekarang pada dalil yang ke-52, yaitu ucapan dari salah seorang ulama yang bernama Sa'id bin Jubair. Beliau wafat pada tahun 95 Hijriah. Beliau berkata, man lam ya'rifuhul badriyun falaisa minaddin. Perkara yang tidak diketahui oleh orang-orang yang ikut perang Badar, maka itu bukanlah bagian dari agama. Maka akhirnya menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tahu, yang paling faham tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Ibadah-ibadah yang tidak dikenal oleh Al-Badriyun, orang-orang yang ikut perang Badar, artinya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu bukan ibadah. Maka itu bukanlah kebenaran. Ya. Kenapa? Karena para sahabat terutama yang ikut perang Badar ini memiliki keutamaan yang sangat besar para jamaah sekalian. Di antara keutamaan yang mereka dapatkan adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut perang Badar itu dengan sebutan Yaumul Furqan. Dengan sebutan Yaumul Furqan, hari pembeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasul walidzil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ketahuilah bahwasanya ghanimah yang kamu dapatkan di medan perang, maka sesungguhnya untuk Allah itu 1/5, untuk Rasul 1/5. Demikian juga untuk orang-orang anak-anak yatim, demikian juga orang-orang miskin dan ibnu sabil. Lalu Allah mengatakan, "Wa ma anzalna 'ala 'abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an." Dan yang telah Allah turunkan kepada hamba kami ketika hari Al-Furqan, hari pembeda. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu maksudnya hari di mana terjadi perang Badar. Hari di mana bertemunya Yaumul Taqal Jam'an, dua pasukan perang yang sangat besar dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, bayyanahu ta'ala 'ala ni'matihi wa ihsanihi ila khalqihi. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan nikmat dan karunia-Nya kepada makhluk-Nya, bima farraqa bihi bainal haqqi wal batili bi Badrin, dengan membedakan antara yang hak dan batil melalui perang Badar. Wa yusammal furqan. Dan Allah namai Badar, perang Badar itu dengan furqan. Yaitu pembeda, ya. Li'anna Allah a'la bihi kalimatal iman ala kalimatal batil. Karena di hari itulah Allah meninggikan bendera iman di atas bendera-bendera batil. Allah memenangkan iman daripada kebatilan dan kebatilan. Kemudian juga tentang kemuliaan perang Badar yang menjadi alasan kenapa salah seorang ulama tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair ini, beliau atau sahabat ya, beliau menjadikan pernyataan atau penilaian orang sahabat yang ikut perang Badar itu begitu menjadi standar, ya, sangat dipertimbangkan, ya, karena mereka memiliki kemuliaan-kemuliaan yang tidak dimiliki oleh para sahabat yang lain. Di antara kemuliaan yang berikutnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasannya orang-orang yang mengikuti perang Badar itu dijamin diampuni dosa-dosanya. Beliau mengatakan, Innallaha tala'a ala ahli Badrin. Sesungguhnya Allah melihat kepada para pasukan perang Badar. Faqala i'malu ma syi'tum. Lalu Allah berkata, silahkan kalian berbuat apa saja. Faqad ghafartu lakum. Sesungguhnya telah aku ampuni dosa-dosa kalian. Baik para pendengar sekalian, kemudian kita lanjutkan sekarang dalil yang ke-52. Yaitu pernyataan dari salah seorang ulama yang bernama Abul Aliyah rahimahullah. Beliau pernah berkata, pelajarilah agama Islam. Pelajarilah oleh kalian agama Islam. Maka apabila kalian telah mempelajarinya, janganlah kalian membencinya dengan berpaling ke kanan dan ke kiri. Berpeganglah kalian kepada jalan yang lurus. Peganglah sunnah Nabi kalian dan manhajnya para sahabatnya. Dan jauhilah hawa nafsu yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Ini juga berisi anjuran untuk mengikuti manhajnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-54, pernyataan ulama yang bernama Muhammad bin Sirin, salah seorang tabi'in yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, kanu yaqulun, para sahabat berkata, idza kana ar-rajulu 'ala al-athari fa huwa 'ala at-tariq. Apabila seseorang itu berada di atas athar, maka dia telah berada di atas kebenaran. Ya, athar itu secara bahasa adalah baqiyatus syai', yaitu peninggalan napak tilas, peninggalan bekas, itu asar itu. Adapun secara istilah atau yang dimaksudkan dalam pernyataan Ibnu Sirin di sini, jadi maksud asar adalah as-sunnah, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu sunnah qauliyah adalah sabda beliau, atau sunnah fi'liyah, ataupun sunnah yang berupa perbuatan Nabi yang diceritakan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bisa juga berupa sunnah takririyah, berupa persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disampaikan kepada beliau kisah, atau beliau mengetahui sebuah perbuatan, kejadian, ucapan, beliau tidak mengingkari. Nah, ini menunjukkan sunnah takririyah. Ini macam-macam asar atau sunnah. Sebagian ulama juga ada yang berpendapat, ada yang berargumentasi dengan sunnah tarkiyah. sunnah tarkiyah. Ya. Itu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi, maka tidak dilakukan oleh mereka. Baik, kemudian berikutnya dalil ke-55. Jazakumullah khair. Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, beliau wafat pada tahun 157 Hijriah. Beliau mengatakan, al-ilmu ma ja'a an ashabin nabi an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yaji an wahidin minhum falaysa bi'ilmin. Ilmu adalah yang berasal dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang datang bukan dari seseorang dari mereka, maka itu bukan dikatakan ilmu. Ya, maksudnya ilmu agama ya, bukan ilmu dunia. Nah, ilmu dunia ya, mungkin ada di antara kita yang lebih paham tentang ilmu dunia daripada para sahabat. Ya. Antum a'lamu bi umurid dunyakum, kata Nabi. Kalian lebih paham tentang masalah dunia kalian. Yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Jadi kalau kita mau belajar agama itu berkah, manfaat, ya, benar-benar ilmu yang kita pelajari itu dapat menambah iman, takwa, akhlak yang baik, mengokohkan akidah, ya, membersihkan syubhat-syubhat dalam hati kita. Syubhat itu kerancuan iman, kerancuan akidah, ya. Memunculkan cahaya dalam wajah kita ketika kita belajar, ya, itu adalah pelajari apa? Ilmu yang bersumber dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wa man lam yaji an wahidin minhum falaysa bi'ilmin, ilmu berarti ilmu agama yang tidak bersumber, yang tidak datang dari para sahabat, itu bukan ilmu. Ini jadi kalau kita mau belajar agama, kita harus seleksi, harus selektif ya dalam memilih guru. Ya, pesan ini juga menunjukkan itu. Nah, tidak semua ilmu yang kita pandang bahwasanya itu ilmu agama itu adalah kebenaran. Pandangan kita ya. Yang jadi standar bukan pandangan kita, tapi standar adalah apa? Pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai kita sudah pontang-panting belajar bertahun-tahun, ternyata ini bukan ilmu yang benar. Ya, hanya nuansanya Islam. Bertahun-tahun belajar, ternyata Syiah. Ya. Bertahun-tahun belajar, ternyata Mu'tazilah, Khawarij. Ya, semuanya itu nuansanya Islam. Maka yang tidak bersumber dari sahabat itu bukan ilmu. Kalau kita mau dapat keutamaan menuntut ilmu berupa man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, siapa yang ingin menuntut ilmu, barang siapa yang dia menuntut ilmu maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, diantaranya ini tadi yang saya sebutkan, itu adalah ilmu yang bersumber dari sahabat. Ya, yang dijelaskan dalam perkataan Imam Al-Auza'i ini, wa man lam yaji an wahidin minhum falaysa bi'ilmin. Segala ilmu yang tidak bersumber dari sahabat maka bukan ilmu. Kalau mendapatkan tadi, dimudahkan jalan menuju surga, ilmu yang dicari harus benar dulu sesuai Quran dan Sunnah. Dan sampai kita ya niatnya belajar agama, tapi setelah belajar agama kok menjadi lebih bengis daripada sebelum belajar agama, maka ini yang salah bukan agamanya. Ya, ini yang salah. Yang salah yang dia cari ini bukan agama yang sebenarnya. Ini salah. Dia enggak selektif. Dia tidak tanya dulu kepada orang yang lebih senior dalam menuntut ilmu. Ini benar enggak yang saya pelajari ini? Akhirnya ternyata yang pelajari Khawarij. Mengkafirkan orang-orang muslim. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Padahal Islam ini ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus kamu kecuali untuk membawa rahmat bagi segenap alam. Cinta, kasih sayang. Jadi kalau orang belajar agama makin bengi sesama manusia, Berarti ada yang enggak beres, bukan agamanya yang salah. Dia belajar kepada oknum, ya. Atau ajaran yang dia pelajari itu ajaran oknum. Adapun ajaran Islam, kalau seorang itu belajar ilmu yang dipelajari itu benar-benar bersumber dari sumber yang benar, Quran wa sunnah di atas mohon para sahabat, maka ya, dia akan menjadi manusia yang sangat sayang kepada sesama. Ya, akhlaknya semakin baik. Hubungannya kepada manusia baik, kepada Allah semakin baik. Ini kalau dia yang dicari ilmu yang benar dan juga niatnya niat yang benar. Baik para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang ke-56 adalah pernyataan Imam Al-Auza'i lagi, ya, masih di pernyataan Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Isbir nafsaka 'ala sunnah, waqif haitsu waqafa al-qaum, wa qul bima qalu, wa kuff 'amma kaffu 'anhu, wasluk sabila salafika as-salih, fa innahu yas'a kama wasi'ahum." Bersabarlah dirimu di atas sunnah. Tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan. Tahanlah dirimu dari apa yang mereka tahan. Dan ikutilah jalan salafus saleh. Karena akan mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka. Dalam kesempatan yang lain beliau juga mengatakan, "Alaika bi athari man salaf." Hendaklah engkau berpegang terhadap ajarannya salafus saleh. Wa in rafadakan nas, meskipun orang-orang mengingkarimu atau menolakmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal. Jauhkanlah dirimu dari pendapat-pendapat orang yang menyelisihi pendapatnya para salafus saleh. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataan yang indah. Nah, ini Imam Al-Auza'i ini beliau termasuk tabi'in, ya. Dan beliau menyarankan kepada kita untuk mengikuti jalannya para salaf. Ya. Jadi para tabi'in, demikian juga para tabi'ut tabi'in, bahkan para sahabat, mereka telah memberikan kepada kita teladan dalam masalah agama itu ikut orang sebelumnya. Orang terdahulu, ikut generasi terbaik. Kemarin kita katakan Ibnu Abbas juga seperti itu, ya, mengikuti pendapat Abu Bakar dan Umar. Mengikuti pendapat sahabat yang lebih senior, berarti mereka beliau mengikuti telah memberikan teladan kepada kita dalam beragama mengikuti pendapat salaf. Salaf itu apa? Orang terdahulu. Ditambahi as-salih supaya tidak rancu, tidak campur-campur, karena orang terdahulu itu banyak kan. Mengikuti pendapat salafus salih, ya. Maksudnya para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Demikian juga Imam Al-Auza'i di sini tabi'in. Wafat tahun 157 Hijriah, ya. Beliau menyarankan kepada kita untuk mengikuti pendapatnya salaf. Jadi istilah salaf ini bukan istilah yang baru. Ini bukan istilah baru, bukan istilah yang baru kita kenal di zaman milenial ini. Yang alhamdulillah kajian-kajian sunnah di mana-mana, masya Allah, alhamdulillah berkembang. Mungkin baru ada yang mengenal istilah salaf. Di salaf ini bukan kelompok, salaf ini bukan organisasi yang baru berdiri beberapa tahun lalu. Ini bukan organisasi, bukan kelompok, makanya nggak ada muktamar salaf Indonesia. Atau harus ada patungan untuk bisa menjadi salaf. Patungan anggota. Gak ada. Salaf ini metode beragama. Ya. Dan ini bukan istilah baru. Zaman tabi'in juga sudah ada ini. Imam Al-Auza'i rahimahullah. Ditulis ini pernyataan beliau ditulis dalam. Tertulis dalam. Dalam kitab. Syarh Usulil I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dia sudah menggunakan istilah salaf. Kemudian beliau dalam pernyataannya di sini memerintahkan kepada kita untuk bersabar ketika memegang sunnah ini. Ya. Jadi jangan dikira ketika sudah berpegang kepada kebenaran, hijrah kepada sunnah, maka pokoknya penak hidupnya. Maksudnya enggak ada ujian dan sebagainya ya. Ya secara hati, secara iman nyaman. Tapi bukan berarti ujian itu tidak ada. Karena Allah mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira? Apakah manusia itu mengira? Jika mereka telah mengatakan aku beriman, aku berhijrah, aku berpegang teguh kepada manhaj salaf, kemudian mereka tidak diuji, nah Allah pasti akan uji. Ya. Jadi butuh sabar. Untuk memegang sunnah ini harus sabar. pasti akan banyak ujian. Untuk menilai mana yang jujur, mana yang tidak jujur dalam berpegang kepada kebenaran. Dan Nabi SAW juga telah mengabarkan bahwasannya surga itu diliputi dengan yang susah-susah. Bil makarih. Ya, surga itu diliputi dengan susahan. Ya. Untuk bisa sampai ke surga harus berjuang. Ya. Ya, kadang harus bertentangan dengan idealisme kita, dengan hawa nafsu banyakan. Dan hawa nafsu kita. Ya, kepentingan kita. Adapun neraka diliputi dengan syahwat. Ya, lebih sesuai dengan hawa nafsu kita. Meskipun bukan berarti untuk cari neraka enggak berjuang. Orang cari neraka juga berjuang mati-matian. Ada orang untuk bisa masuk neraka itu harus bayar mahal ya. Ya. Dia harus biaya foya-foya, dia untuk berjudi, untuk masyaallah beri untuk membeli hal barang-barang yang Allah haramkan. Untuk membayar tindakan-tindakan yang Allah haramkan. Kadang orang masuk neraka itu juga harus bayar. Dan banyak surga itu gratis. Ya, tinggal kita mau ngelawan hawa nafsu saja. Tapi ternyata masih banyak orang condong ke neraka yang bayar tadi daripada surga yang gratis. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi Ini sudah menjadi sunnatullah. Kalau kita berjalan di atas manhaj salaf, maka siap untuk sabar. Ya, siap untuk sabar. Ya, prihatin untuk bisa istiqomah. Kalau tidak sabar, enggak bisa istiqomah. Ya. Dan hanya orang-orang yang yakin bahwasanya manhaj salaf ini adalah kebenaran yang bisa bersabar, yang bisa istiqomah. Ini ya. Karena gak mungkin seorang itu bisa istiqomah di atas keyakinannya kalau dia itu tidak percaya. Gak mungkin seorang itu bisa sabar di atas keyakinan yang dia pegang kalau dia tidak percaya akan kebenaran keyakinan yang dia bawa. Ya, ini harus sabar kita dalam membawa, dalam berpegang kepada kebenaran ini. Kemudian para jamaah sekalian, dalil yang ke-57 adalah pernyataan dari Imam Abu Hanifah. Beliau juga salah seorang tabi'in. Beliau merupakan imam madhab yang pertama. Ada 4 imam madhab yang terkenal. Ada madhab Hanafi, kemudian madhab Maliki, kemudian madhab Syafi'i, kemudian madhab Hambali. Jadi di antara 4 madhab itu yang paling tua itu Hanafi. Ya, yang pertama muncul itu Imam Abu Hanifah. Wafat pada tahun 150 Hijriah. Dan kalau enggak salah di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah ini lahirlah Imam Syafi'i rahimahullah. Ini. Beliau pernah mengatakan, "Bagaimana pendapat Anda tentang perkataan yang diada-adakan oleh orang-orang tentang anggota tubuh dan jasad bagi Allah, tentang sifat-sifat Allah?" Maka beliau menjawab, "Itu adalah perkataan ahli filsafat." Berpeganglah kalian kepada asar. Itu asar di sini maksudnya adalah riwayat dari orang-orang terdahulu. Ya, karena tadi asar itu baqiyatus syai, ya, bekas. Orang berjalan meninggalkan bekas, ini bekas itu namanya asar. Ya. Jadi peninggalan orang-orang dahulu. Orang dahulunya Imam Hanifah siapa? Sahabat, beliau tabi'in. Sahabat, kan? Berpeganglah kalian kepada athar dan jalannya salaf. Dan jauhilah setiap perkara yang dia adakan karena itu adalah bid'ah. Oh, ternyata imam madhab, nanti akan kami sebutkan di sini empat madhab. Semua imam madhab mereka ternyata bermanhaj salaf dalam masalah akidah. Ya, mereka sama, bedanya masalah fikih saja. Tapi masalah prinsip, masalah akidah, mereka semuanya bermanhaj salaf. Imam Abu Hanifah di sini mengatakan, ya, jauhilah kalian perkara yang diada-adakan, berpeganglah teguh kalian kepada jalannya para salaf. Di pernyataan beliau disebutkan dalam Al-I'tiqad Al-A'immatu Al-Arba'ah. Ya. Jadi kalau kita ini orang muslim yang bermadhab, mengakui empat madhab, yang empat itu ya, mengakui empat madhab, maka tidak hanya mengambil masalah fikihnya saja, ya. Demikian juga dalam masalah akidahnya juga kita ambil. Kalau kita dalam bermadhab, misalnya kita pengennya madhabnya Syafi'i dalam masalah fikih saja. Tapi kalau dalam masalah akidah kita bukan Syafi'i. Na'udzubillah, Mu'tazili, ya, atau apalah. Ya. Maka seakan-akan kita menganggap para imam ini, ulamanya ulama ini ya, empat madhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, mereka itu enggak faham masalah akidah, fahamnya cuma fikih. Dan ini perendahan kepada para ulama, ini penistaan kepada ulama, ini kriminalisasi ulama. Masa sekelas Imam Syafi'i enggak tahu akidah, padahal itu kalau orang belajar itu yang pertama dipelajari apa? Tahapan belajarnya iman dulu, rukun iman, akidah, baru masalah fikih kemudian berikutnya. Paling prinsip, paling dasar, masa sekelas Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah enggak tahu masalah akidah sehingga kita ngambil masalah akidah ke yang lain. Jadi kalau kita mau benar-benar menghormati ulama, ya ini nih ulamanya ulama para pendengar sekalian. Kita ambil dari mereka akidahnya juga kita ambil, demikian juga fikihnya kita ambil. Dan ternyata masya Allah para imam madhab mereka juga bermanhaj salaf. Ya. Ini contoh perkataan siapa tadi? Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kita coba baca pernyataan imam yang lain. Imam Malik rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, "Lan yusliha akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha." Generasi akhir umat ini tidak akan bisa menjadi baik, menjadi jaya, melainkan dengan apa yang telah membuat baik atau membuat jaya generasi yang pertama, yaitu para sahabat Nabi SAW. Kalau kita mau kuat di mata orang-orang kafir, punya wibawa, ya, kalau mau jaya umat ini, maka kuncinya adalah apa? Ikuti trik jayanya umat yang sebelum kita, para sahabat Nabi SAW. Di zaman mereka masya Allah betapa Islam ini kuat, menguasai sepertiga bumi. Ya, padahal masya Allah kekhilafahan mereka, istana mereka di Madinah itu biasa saja ya, nggak megah. Ketika ada utusan dari Persia datang ke Madinah, lihat Umar bin Khattab ini pamornya sudah masya Allah di raja-raja Persia sana, tidurnya di atas daun pelepah kurma, kelihatan membekas di punggungnya. Heran, ini rajanya kaum muslimin tidur di atas pelepah kurma, tapi kekuatannya, keberkahannya. Ya, mampu mengalahkan negara adidaya ketika itu, dua negara adidaya di dunia ketika itu, Persia dan Romawi. Ya, kok bisa sekuat itu? Maka triknya ataupun resepnya adalah apa? Ya, kita harus resepnya apa? Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, benar-benar mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Itu kalau kita mau kuat ya. Imam Malik mengatakan seperti itu. Nah, jadi pernyataan Imam Malik ini juga menunjukkan bahwasannya beliau menganjurkan kita untuk mengikuti para salaf, orang-orang terdahulu dalam masalah agama. Salafus Saleh, yaitu para sahabat Nabi SAW. Pernah kita bahas dalam bab yang khusus ya. kalau dalam masalah beragama, maka mengikuti orang dulu, orang terdahulu. Tapi kalau masalah dunia, silahkan kalian mengikuti yang paling update. Gak boleh dalam masalah agama dicampur-campur. Masalah agama juga prinsipnya seperti dia berprinsip kepada dunia. Ikuti yang paling update, Kak. Ya. Dalam masalah agama, dalam masalah berakidah, ya. Dalam masalah iman, maka ini ikuti orang-orang terdahulu. Orang-orang yang memang mereka masih murni agama mereka. Baik. Sama juga misalnya ya, orang berprinsip dalam masalah budaya. Ketika seorang melakukan sebuah apa ya, perayaan budaya gitu. Maka yang menjadi tolak ukur apa? Nenek moyang kan, orang terdahulu. Supaya kenapa kok seperti itu? Ini lestari, ini untuk melestarikan. Ini untuk menjaga kemurnian budaya nenek moyang, ya kan? Dalam masalah budaya bisa berfungsi seperti itu. Maka dalam masalah beragama juga harus lebih daripada itu. Dalam masalah agama kita ikut siapa? Orang-orang terdahulu. Kenapa? Menjaga kelestarian, menjaga kesucian, kemurnian agama ini. Kemudian dalil yang ke-59 adalah pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i pernah mengatakan ilmu itu memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama Alkitab dan As-Sunnah, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang kedua adalah Ijma', yaitu perkara yang disepakati oleh para ulama. Ijma', ya, yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau enggak ada dalilnya di Al-Quran dan Hadis, maka kita pakai dalil yang bawahnya, yaitu Ijma', kesepakatan para ulama. Yang ketiga, perkataan para sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat lain yang menentangnya. Berarti Imam Syafi'i, beliau berdalil dengan qaulus sahabi. Qaulus sahabi itu pendapatnya sahabat. Apalagi ini pendapat sahabat yang ijma', ya, yang tidak diselisih oleh sahabat yang lain. Yang tidak ditentang oleh sahabat yang lain. Karena qaulus sahabi itu termasuk dalil yang diperselisihkan para ulama di dalam Islam ini, ya, apakah bisa jadikan dalil atau tidak. Namun yang tepat itu adalah ada rincian yang tepat, ya, ada pembahasan sendiri di ilmu usul fikih. Yang keempat adalah perbedaan pendapat para sahabat. Ini berarti kalau sahabi yang bukan ijma. Yang kelima adalah qiyas. Kemudian beliau mengatakan mereka para sahabat berada di atas kita dalam hal ilmu. Demikian juga ijtihad, demikian juga dalam warak. Warak itu kehati-hatian dalam kehati-hatian terhadap perkara-perkara yang haram. Sampai seorang itu berhati-hati dalam masalah mubah. Nah, itu namanya orang warak. Karena khawatir jatuh dalam yang haram. Nah, ini namanya warak. Mereka adalah orang yang unggul di atas kita dalam hal ilmu, ijtihad, kewaraan, kepandaian, cara-cara meraih ilmu dan mendapatkannya, dan beristinbat. Istinbat itu maksudnya adalah menyimpulkan hukum dari dalil. Mereka orang yang paling cerdik, paling pandai dalam mengambil faedah-faedah atau hikmah-hikmah dari Quran dan Sunnah. Itu istinbat, menyimpulkan hukum dari dalil. Serta pandangan-pandangan dan pemikiran mereka jauh lebih terpuji, lebih baik, dan lebih afdol bagi kita daripada pandangan dan pemikiran kita sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Ini pernyataan Imam Syafi'i. Ternyata beliau juga menyarankan kita untuk bermanhaj salaf. Ya, ikutilah manhaj salaf karena mereka adalah orang-orang yang unggul di atas kita, ilmunya unggul, ijtihadnya unggul, kepandainya unggul, istinbatnya juga unggul. Nah, jadi kalau kita Syafi'i madhabnya, madhab kaum muslimin Nusantara pada umumnya, maka kita bermadhab Syafi'i juga dalam masalah akidah. Beliau ternyata menyarankan untuk mengambil pemahaman para sahabat. Bahkan di antara metode berdalil beliau, ya, metode beliau dalam menyimpulkan hukum, dalam bermadhab, dalam berfikih, ya, ternyata beliau mengambil perkataan sahabat sebagai dalil. Bahkan perkataan sahabat yang masih mereka perdebatkan itu jadi dalil dalam itu menjadi dalil menurut Imam Syafi'i. ya. Kalau perkataan sahabat yang disepakati itu ijma sahabat jelas, itu semua madhab berdalil. Tapi kalau perkataan sahabat yang masih diperdebatkan, ini masuk dalam rincian tadi kan, itu juga dijadikan dalil oleh para oleh Imam Syafi'i, ya, bukti bahasa beliau itu bermanhaj salaf, ya, mengagungkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini beliau ketika berdalil, maka beliau pertama menggunakan Al-Quran dan hadis, yang kedua menggunakan ijma. Apa arti ijma itu? Ijma adalah ittifaqu ulama'i, ittifaqu ulama'i ummat min ummati Muhammadin, kesepakatan para ulama di kalangan umat Muhammad SAW. Ba'da wafatir Rasul, setelah wafatnya Nabi SAW. Fi asri minal usur, pada suatu zaman. Ala hukmin syar'i fi waqi'ah, terhadap sebuah hukum syar'i. Itu definisi ijma, ya. Kesepakatan ulama umat Muhammad. Oh, berarti kalau kesepakatan orang awam bukan ijma. Ijma itu kesepakatan ulama. Ulama dari kalangan apa? Ummati Muhammad, umatnya Muhammad. Ba'da wafatir Rasul, dan ijma itu harus terjadi setelah wafatnya Nabi. Ketika Nabi masih hidup maka enggak ada ijma. Karena wahyu masih turun, sumber hukum masih hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ijma itu baru dinyatakan sah kalau terjadi setelah wafatnya Nabi. Ala hukmin syar'i fi waqi'ah, terhadap hukum syariat, bukan hukum duniawi. Itu definisi ijma, ya. Jadi ijma itu apa? Pertama, ketentuannya kesepakatan para ulama, bukan orang awam. Yang kedua adalah terjadi setelah wafatnya Nabi. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan hukum syariat, hukum syar'i, bicara tentang agama, ya, bukan duniawi. Kemudian juga disinggung di sini di antara dalil yang dijadikan oleh Imam Syafi'i, ya, setelah perkataan sahabat adalah qiyas. Qiyas itu menganalogikan, ya, menganalogikan sebuah kasus yang tidak, yang hukumnya tidak dijelaskan oleh Quran dan Sunnah. Ini kasus-kasus kontemporer, hukumnya belum ada dalam Quran dan Sunnah. Untuk tahu hukumnya dianalogikan, disamakan dengan kasus-kasus yang ada penjelasan hukumnya dari dalil. Tapi tidak sembarangan disamakan, harus ada kesamaan illah. Nah, illah ini disebut dengan diartikan dengan sebab hukum, ya. Faktor yang mendasari munculnya hukum itu apa, sifat apa, nah disebut dengan illah. Ya, ini akan dibahas secara detail dalam pelajaran usul fikih, ya. Baik, kemudian dalil yang ke-60, pernyataan Imam Madhab yang terakhir, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau wafat pada tahun 241 Hijriah. Beliau mengatakan, usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal-iqtida'u bihim wa tarkul bida'i wa kullu bid'atin fahiyya dolala. Prinsip ahlu sunnah di sisi kami adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum, dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Oh, ternyata istilah bid'ah itu bukan istilah zaman sekarang, ya. Imam madhab pun sudah tahu, sudah mengenal istilah bid'ah. Ini istilah syar'i, maka kita tidak boleh arti dengan istilah ini. Tujuannya supaya kita menghindari apa itu perkara-perkara yang bid'ah, ya. Dan ternyata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau menjadikan di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah, beliau menyusun sebuah buku, ya. Kalau nggak salah, apa ya, usul sittah, apa ya, kalau nggak salah. Nah, beliau menyusun prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, diantaranya berpegang teguh dengan ajaran ashabu rasulillah, para sahabat Nabi SAW, wal iqtida'u bihim, ya, dan berpegang teguh dan meneladani jejak mereka. Nah itu, ya. Maka ini jelas, ya, pernyataan, ada 4 pernyataan Imam Madhab yang semuanya mengarah kepada motivasi kita untuk mengikuti manhajnya, pemahamannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini masih sekitar 70 dalil ya, tentang bukan 70 di sini, ada berapa ya, 64 dalil ya. Berarti nanti masih ada 4 dalil lagi kita akan selesaikan bab ini. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.